Bukan official religion, seperti yang didakwa oleh setengah pihak. Kalau Ocean Leaders tertentu akan disebut dalam perlembagaan itu Islam, official religion di country. Tapi tidak disebut ini. Tapi disebut Islam adalah agama bagi persekutuan. Kalau mengikut sahabat saya, Tuan Haji Masih Yesa di Jabatan Puan Negara, dia kata yang dimaksudkan itu adalah Malaysia agama Islam. Macam kita tengok IC kita, agama kita Islam. Mention dalam IC kita Islam. Begitulah juga dengan negara kita ini, yang disebut satu-satunya agama dalam perlembagaan kita adalah Islam. Menunjukkan Malaysia ini adalah agama ini Islam. Amal Islam, tak Islam, itu kita yang mengurus. Tapi agama yang ada Islam. Kan? Okay. Jadi Islam agama bagi Tuhan. Bila sebut agama bagi Islam, agama bagi Tuhan, yang dimaksudkan dengan Islam itu adalah Islam yang berasaskan kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Confine hanya kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Menolak segala bentuk ajaran-ajaran yang lain yang cuba untuk dimasuk atau ditambahkan ke dalam Islam. Tertolak. Berdasarkan kepada fatwa Tuan Sa'ad tahun 1946, bahkan sebelum dia beri itu lagi sebenarnya oleh negeri-negeri, tapi dia peringkat Tuan Sa'ad pada tahun 1946, yang letakkan bahawa hanya ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah sahaja diterima pakai dalam negara ini, sama ada dari segi akidahnya atau syariahnya ataupun akhlaknya. Nah, bila itu yang diputuskan, maka mana-mana ajaran yang di luar ajaran yang dibawa oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Islam yang benar, Islam yang hak, yang membezakan antara yang hak dan yang batil itu, maka segala ajaran yang di luar Ahli Sunnah wal Jamaah tertolak untuk diamal atau dipraktikkan dalam negara. Kalau sekiranya tidak ada fatwa ini, maka silakan nak buat Islam untuk apa pun, tuan-tuan masing-masing boleh buat Islam sendiri, kan? Tidak menyalahi. Tetapi disebabkan telah ditentukan, ditetapkan oleh Majlis Fatwa Kemasaan ketika kita menangani Syiah dalam tahun 1960-an itu, maka telah ditentukan bahawa tidaklah dalam negara kita ini penganut Islam yang hanya berasaskan kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Inilah hujah yang paling ampuh sekali. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berhadapan dengan mana-mana ajaran sesat, ayat P ke, hadis A ke, apapun ajaran, kan? Untuk kita lawan dia, kalau kita tak reti nak berhujah dengan Al-Quran dan As-Sunnah maupun mantik, maka kita kata negara ini hanya membenarkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang di luar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini sesat. Nanti dia buat laporan kepada Jabatan Agama. Kalau dalam forum tu, buat kat jauh ni. Kalau selama buat tidak jais. Jangan peduli dan jangan dengar hujah-hujah batil, hujah-hujah palsu yang disampaikan oleh mana-mana ajaran yang di luar daripada rangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau nak mengaji Ahli Sunnah wal Jamaah, kita nak dengarkan juga. Apa itu Ahli Sunnah? Kita bahas pula Ahli Sunnah sebelumnya. Tapi ringkas Ahli Sunnah itu adalah mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau nak buat definisi panjang, kita kena syarat pula setiap satu para nak kena syarat panjang kita. Dan kita nak kira lain. Jadi yang berpegang kepada Al-Quran atau Al-Kitab dan As-Sunnah. Dalam konteks negara kita di Malaysia, majoriti kita berpegang dalam bab akidah adalah akidah Al-Asy'ariyah wal-Maturidi wal-Maturidi. Dan dari segi mazhab fiqh, kita berpegang kepada fiqh Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah. Itulah dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang membawa mana-mana ajaran yang di luar daripada kerangka ini, maka kita anggap terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia di semasa terdapat pihak-pihak tertentu yang cuba menggugat kesetiaan akidah dan syariah umat Islam, sekaligus menggugat kedudukan Islam sebagai agama negara. Ancaman berlaku daripada dalam umat Islam sendiri dan luar umat Islam yang agama lain. Iaitu yang agama lain itu insyaAllah pada Ustaz Rashidi yang tidak menentang pada petang. Tapi yang saya menentangkan pada pagi ini adalah ancaman yang berlaku dalam umat Islam yang berasal usul dari umat Islam sendiri. Jadi dalam negara kita sudah ada banyak ancaman yang cuba untuk menggugat akidah dan syariah umat Islam yang kita telah aman dan sekian lama. Dan bila cubaan-cubaan itu dibuat, maka itu sedikit banyak cuba menggugat kedudukan agama Islam dalam negara. Kita mulakan dengan yang pertama, ancaman ajaran Syiah. Ancaman ajaran Syiah. Ajaran Syiah yang kita maksudkan di sini iaitu Syiah Imam 12 yang merupakan dari pasal tentang orang yang hendak ajaran notaris. Perempatan yang disebutkan oleh Syekh Dawi. Maka itu kembali latar belakang yang umum saja. Sebab kita perlu sejak masa. Jadi yang pertama sekali, ancaman yang sedang berlaku dalam negara kita dan sebenarnya di seluruh dunia pada kita ini, iaitu ancaman ajaran Syiah. Merupakan satu mazhab yang terbesar terlepas daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi golongan ini adalah golongan yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah dengan ijma' Ahli Sunnah. Mana ijma' Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Syiah bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak boleh diterima sebagai salah satu mazhab Islam. Kita menganggap dia sebagai golongan bid'ah. Walaupun ada pandangan individu-individu tertentu yang mengatakan bahawa dia kita boleh istirahat sebagai salah satu mazhab Islam. Tetapi majoriti menolak kerana mereka menganggap sumber hukum Syiah berbeza dengan sumber hukum di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbezaan sumber hukum menyebabkan antara kita dan Syiah ini terdapat perbezaan yang sangat mendasar. Sehingga kita tak boleh nak mengiktiraf dia sebagai golongan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud dia terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bila kita sebut tentang Syiah, Syiah yang kita fokus seperti yang saya sebut tadi iaitu Syiah Imam 12. Syiah Imam Ibn Asyari. Merupakan Syiah yang paling dominan sekali di dunia pada hari ini. Walaupun di sana ada Syiah-Syiah yang lain, Syiah Ismailiyah, Syiah Mukhairiyah dan lain-lain, tetapi yang paling dominan sekali adalah Syiah Imam 12 yang menjadi dasar negara Iran pada hari ini. Dan sebelum melebarkan sayapnya ke negara-negara Timur Tengah termasuk negara-negara Teluk seperti Kuwait, Bahrain termasuk juga Arab Saudi dan termasuk juga negara-negara di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia. Antara negara yang banyak umat Syiah adalah Indonesia. Dan pada fikiran saat ini mereka cuba juga untuk masuk ke dalam negara kita dan bidik-bidik untuk melebarkan pengaruh mereka itu sangat jelas jadi kelihatan. Jadi Syiah adalah merupakan satu ancaman. Bermula ni ancaman Syiah ini melebar ke seluruh dunia apabila berlaku sebuah fikiran yang dibuat oleh Ayatullah Al-Umar Al-Imam Al-Khomeini ataupun lebih baik kita panggil Khomeini tadi. Sebab gelaran awal itu gelaran bagi orang-orang Syiah kepada untuk mengusaha mereka. Namakan dengan Ayatullah Al-Umar Al-Mahdi Al-Kubra merupakan pakar rujuk yang teragung dalam mazhab Syiah pada ketika dan saat ini adalah Khomeini, tapi dah meninggal dunia. Yang ada dalam gambar itu adalah Khomeini. Saya ingat masa saya di sekolah dulu sebab kita tak kenal dan tak tahu nak beza antara Sunni dan Syiah. Sehingga kita menganggap dia salah seorang ulama besar dalam Islam. Dan kita sanjung dia apabila dia mengeluarkan fatwa bunuh terhadap Salman Rushdie yang telah menulis buku tentang itu. Kita anggap dia hebat lah. Tetapi rupanya dia ada masalah dari segi akidah. Kerana akidahnya Syiah, dia mengutuk para sahabat dan ada beberapa tempat yang mengkafirkan sahabat. Mulai dia berbeda. Bila kita tahu akidah yang begini, maka tidak ada kompromi dalam soal akidah. Oleh sebab itu, saya ingat lagi masa kursus di Mesir dahulu. Di akhir kursus itu saya tanya kepada Syekhul Azhar Al-Marhum Sayyid Muhammad Bantau tentang Syiah. Dia kata tidak ada tempat bagi Syiah di Mesir. Tak tegas pandangan Syekhul Azhar. Tapi Syekhul Azhar yang baru ni nampak tadi tidak lembut, tidak tegas. Allah Ta'ala alam. Tapi kalau ikut Al-Marhum Syekhul Azhar yang terdahulu, tak tegas. Dan itulah juga dengan masyarakat Al-Azhar yang baik. Okey. Jadi kita bagilah sikit latar belakang berkenaan Syiah itu sesatnya di mana. Okey, yang pertama sekali khalifah diwakiatkan secara nas al-Rifai ataupun al-Rasulullah. Jadi mengikut orang Syiah pelantikan pemimpin umat Islam itu adalah satu akidah, satu akidah. Bagi kita itu termasuk dalam bab siasat. Siasat dianggap sebagai perkara pun sama, bukan masalah akidah. Tapi bagi orang Syiah itu masalah akidah. Jadi selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia kata telah dinaskan bahawa mesti yang naik menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Sayyidina Ali mesti jadi khalifah. Tetapi tengok-tengok yang naik Sayyidina Abu Bakar sendiri, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman. Maka dia kata ketiga-tiga ini adalah pengkhianat besar terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian telah dinaskan, ditentukan untuk menjadi khalifah. Dan selepas Sayyidina Ali, maka imam-imam dia yang seterusnya, kalau dalam mazhab Imam 12, sehinggalah kepada imam yang ditunggu-tunggu, yang tak keluar yang sampai hari ini. Kan? Dalam Imam Mahdi Al-Muntawar, Imam Mahdi Al-Muntawar, bukan cuma saja tunggu Abu Ya pun, Pokok Abu Ya, Atam pun tunggu juga, tapi tak keluar. Ya. Dia hanya ditunggu, memang tak keluar, kita yang menunggu. Kan? Jadi, ini merupakan satu kesalahan. Bila menganggap bahawa khalifah itu satu masalah akidah, sedangkan bagi kita ahli sunnah wal jamaah itu masalah siasat, kan? Masalah politik, politik termasuk dalam masalah fiqh, kan? Wasyawirhum fil amr, Al-Quran mengatakan supaya kita bermusyawarah dalam nak melantik pemimpin kita, kan? Tengok majoriti siapa itu, maka dia boleh naik. Tetapi ada syarat-syarat untuk dilantik seorang khalifah, kan? Mestilah dia seorang yang duduk, kan? Mestilah dia itu tadi pengetahuan untuk orang itu yang pancasila dan sebagainya, ada syarat-syarat dalam fiqh Islam. Tetapi bagi orang Syiah tidak, dia kata itu masalah akidah. Bila masalah akidah yang sepatutnya naik kena buat apa nama kena ni, tetapi tiba-tiba kena buat yang naik, maka mereka mengatakan bahawa para Muhammad itu dalam kriana kena alih kerumullah. Dan itulah juga keseluruhan ahli sunnah. Kerana tidak membaiat imam-imam Syiah, maka mereka itu dikatakan sebagai pengkhianat kepada agama Islam. Kita yang sebenarnya sebab kita tak mengiktiraf imam-imam dia. Sebenarnya kita mengiktiraf imam-imam dia. Tetapi kita tidaklah mengatakan bahawa sewajibnya imam-imam yang berketurunan daripada Nabi SAW itu menjadi khalifah. Kalau wajib, maka Rasulullah dari situ sebut dengan jelas dan terang kata. Kan, mesti naik lepas itu semua kaum kerabat itu, kan? Tapi tidak disebut kerana Rasulullah tinggalkan urusan itu kepada ummah dengan kebijaksanaan ummah bermusyawarah, berbincang bagaimana untuk melantik seorang pemimpin di kalangan kita. Kemudian dia kata imam adalah maksum, kan? Bagi orang Syiah, imam bagi mereka adalah maksum. Maksum maknanya tidak ada dosa, seperti juga dengan Nabi. Sebab dia kata imam ini merupakan satu jawatan yang tertinggi, menggantikan tempat Rasul, maka dia mesti juga bersifat seperti seorang Rasul. Kalau Rasul itu maksud tidak ada dosa, maka imam mesti juga tidak ada dosa. Bahkan sebenarnya orang Syiah menganggap imam itu berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada itu, kedudukan nubuah, kedudukan kenabian, sampai ada peringkat mereka menganggap bahawa imam itu lebih tinggi daripada kedudukan seorang nabi. Al-wilayah a'la min an-nubuwwah, peringkat kewalian. Sebab imam ini dia bukan nabi, tetapi dianggap sebagai wali oleh orang Syiah. Dan bagi orang Syiah, wali lebih tinggi kedudukan daripada nabi. Sebabnya imam mereka ini maksum. Dan apa juga arahan atau perintah yang dikeluarkan oleh imam wajib ditaati oleh pengikutnya. Dan mereka mengatakan imam juga mempunyai hak untuk meminda mana-mana hukum Allah Subhanahu Wa Taala atau menambah mana-mana hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah ini sangat-sangat tertolak dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kerana bagi kita yang maksum tidak ada satukan adalah para rasul dan anbiya, rasul dan nabi. Kemudian ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia atau disebut sebagai al-bada. Maksudnya dia kata Allah Ta'ala ada dalam keadaan tertentu, dia silap buat keputusan. Antara itu dia kata Imam Ja'far As-Sadiq, antara Imam Syiah. Imam Ja'far As-Sadiq ini dia ada dua orang anak. Satu anak sulung, anak sulung dia nama Ismail, yang padanya lahir Syiah Ismailiyah. Yang sulung nama Ismail, kemudian yang bongsu nama Musa. ditakdirkan oleh Allah Taala sepatutnya dalam dalam Syiah, bila imam dia meninggal dunia, maka anak lelaki yang sulung yang akan menggantikan bapak menjadi imam. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Taala Ismail meninggal dunia ketika ayahnya masih hidup. Maka di situ orang Syiah kata berlaku membanjak. Allah Taala tidak buat keputusan. Sepatutnya Musa itu jadi anak itu sulung. Akhirnya berpindah jadi imam Musa. Musa jadi imam. Anaknya yang bom. Jadi kata orang Syiah itulah bukti bahawa kita beriman dengan akidah ibadah. Allah Taala kadang-kadang dia buat silap. Patut Musa menjadi anak dulu kan? Sebab dia nanti akan menjadi imam. Inilah betapa dahsyatnya orang Syiah menghina sifat ketempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tersilap dalam buat keputusan qada' dan qadar, maka Allah Taala ni tak sempurna sifat dia. Tak guna kita tasbih. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah. Suci daripada itu, daripada segala kecacatan dan ketidaksempurnaan seperti makhluk. Yang tidak buat keputusan makhluk, Allah Taala tidak sekali-kali begitu. Tapi orang Syiah mengatakan begitu. Allah Taala ada tempat-tempat tertentu dia tersilap, maka dia terpaksa mengubah satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan raja, kan? Dia mengatakan bahawa nanti di akhir zaman Imam Mahdi akan keluar. Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu akan keluar, dan ketika itu Imam Mahdi ini dia akan membalas dendam, kan? Dan semua orang-orang yang akan dihukum itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Taala. Antaranya yang terutama adalah yang tiga orang. Kena Abu Bakar, kena Ali, kena Umar dan juga Uthman akan dibangkitkan kembali untuk dihukum, kan, sebagai pembalasan di atas apa yang mereka telah buat kepada Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berpura-pura takiyah. Orang Syiah juga bertakiyah. Kan, di hadapan kita dia takkan menunjukkan akidah ni. Di hadapan kita dia akan, dia tidak akan keluarkan perbuat takiyah ni ataupun baju Karbala. Sebab mereka ni tak sah kalau sujud tidak di atas baju Karbala. Mesti sujud di atas baju Karbala. Tetapi kalau dia berada di kalangan ahli sunnah wal jamaah, untuk dia mengelakkan daripada kita menganggap dia berbeza daripada kita atau kita kata dia ni Syiah dan sebagainya, maka dia sembunyikan baju tersebut, dia sujud macam kita juga. Kalau sekiranya dia mengambil wudu, bagi Syiah kakinya ni di satu, sudah memadai. Tak perlu dibalik. Tapi kalau depan kita, dia balik, kan? Saya di Al-Bait dulu, di Jordan dulu, saya satu diri dengan dia, kan? Satu diri. Tapi dia ambil, dia buat masa, kan? Satu diri dengan dia. Bila mula-mula saya dengan dia, dia cuba untuk menyembunyikan akidah. Tapi dah lama-lama masa boleh berbuat dan berdebat dengan dia, akhirnya dia tunjukkan akidah dia yang sebenar. Dan dia dengan selalu kalau pergi ke maktabah di library, dia kata tak ada satu pun kitab sunnah ataupun kitab tarikh. Sama ada kitab sunnah ni hadis. Dia kata tak ada satu pun kitab hadis yang di, yang ada di universiti ini yang sahih. Semuanya palsu ke. Hatta Bukhari dan Muslim. Tapi dia mari mengaji kembali ke. Kemudian dia kata tidak ada satu pun kitab tarikh, kitab sejarah yang ada di perpustakaan ini yang sahih. Semuanya batil dia. Semuanya tipu. Bila dia baca kitab Ibnu Katsir, apa nama, Tabari dan sebagainya, dia kata ini semua ni kitab-kitab yang kalah boleh ahli sunnah yang menuduh dia dengan pelbagai tuduhan, kan? Jadi dia tak mengkira pada ahli ulama dari kalangan ahli sunnah wal ahli jamaah. Konsep Al-Mahdiyah iaitu kepercayaan kepada Muhammad bin Hasan Al-Aksari sebagai Imam Al-Mahdi Al-Muntawar. Sama macam Al-Arqam juga lah, kan? Semuanya mereka menentukan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu yang akan keluar di akhir zaman itu nanti adalah Muhammad bin Hasan Al-Aksari, iaitu anak kepada Imam yang ke-11 Hasan Al-Aksari. Itu imam yang ke-11, Hasan Al-Aksari. Jadi imam yang ke-12 mereka kata namanya Muhammad, sama dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata namanya Muhammad. Tetapi imam itu baik. Ketika umurnya 4 tahun, baik. Bila kita mengkaji kitab-kitab syiah, sama ada kitab yang tulis oleh Al-Qulaini, Al-Qumi, Al-Majlisi, bila kita mengkaji, kitab-kitab mereka sendiri mengiktiraf bahawa sebenarnya Hasan Al-Askari ini seorang yang mandul dan tidak ada anak. Kan? Ini tidak mempunyai anak. Tetapi disebabkan akidah syiah mengatakan bahawa imam yang ke-12 itulah yang akan bakal dilantik menjadi imam di Mahdi. Maksud, kalau tak ada anak pun kita rektulah bagi macam dia juga. Maksudnya rektulah. Kononnya bahawa dia sebenarnya mempunyai anak, tetapi anak itu ketika umurnya 4 tahun dia raihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Askari meninggal dunia pada tahun 260 Hijrah. Sekarang ini 143 Hasan. Jangan dah 1000 lebih tahun dah. Lebih panjang lagi umurnya daripada Nabi Imam alaihi salam. Kan? Jadi dah lama nanti belum keluar-keluar imam yang ditunggu-tunggu oleh orang ini. Sama lah juga dengan Abu Yah. Dulu Abu Yah kata dia tunggu Syekh Muhammad Al-Sa'id. Tapi tak keluar-keluar juga. Dia kata Syekh Muhammad Al-Sa'id itu sebenarnya baik. Tunggu punya tunggu tak keluar-keluar juga. Akhirnya dengan dia sebenarnya baik. Lepas ni pengujah pun baik. Memang dah baik pun pengujah tak ada juga nikah. Okey. Jadi mereka mengatakan bahawa Muhammad bin Hasan Al-Askari ini sebagai imam Mahdi yang ditunggu sendiri ini pembohongan sebenarnya. Kan? Sedangkan kitab-kitab mereka sendiri mengatakan bahawa imam bin Mahdi itu sebenarnya tidak ada. Kerana imam mereka yang ke-11 Allah Ta'ala takdirkan dia mandul untuk menunjukkan kebatilan dan kepalsuan pada diri. Dan bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak beriman dengan kewajiban imam. Ini betul-betul merupakan akidah syiah yang diambil oleh Al-Aqam itu akidah syiah. Kerana mustahil seorang imam boleh baik. Imam yang baik itu dia imam pengikut. Tidak ada di dalam sejarah Islam mana-mana imam yang pengikut semua berani. Kita baca lah. Mana-mana sejarah yang kita baca. Al-Aqsa bin Abdul Salat, Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan imam yang empat. Semua imam-imam yang berani berhadapan dengan fakta oleh pemerintah itu, oleh penjara dipukul itu berani. Tapi bagaimana ni imam di Amri dah berapa tahun, beribu tahun tak keluar-keluar. Sedangkan umat sangat memerlukan kepada pemimpin pada hari ini. Tapi imam dia tak keluar-keluar. Baik lagi. Pasal tu, keluarlah sekarang ni. Kan? Ada sesetengah penulis Syiah yang boleh dia kata imam berbanding sekarang ni memang sedang ada. Dan setiap tu memantau keadaan umat, sedang buat kesi. Dia boleh. Dia menulis. Akhirnya tu dia akan buat conclusion dan tindakan macam mana nak buat. Nak handle umat. Ini pembohongan betul. Nampak Al-Quran Nabi Muhammad SAW la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq. La yadurruhum man khazalahum. Ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya akan ada di kalangan umat ini satu kumpulan. Fatwa ini pada tahun saat kecil itu tadi. Tetapi mesti ada kumpulan ini. Zahirin 'ala al-haq. Sesiapa zahir. Bukan penghentuk, bukan menyembunyikan diri yang baik, bukan. Wahid itu sifat orang yang menyampaikan kebenaran. Tiba-tiba mereka mengatakan imam yang dianggap sebagai pengganti kepada Nabi. Wahid. Patutnya imam lah orang yang berada di hadapan umat. Wahidnya adalah yang membawa dengan jelas kebenaran. Seperti wahid. Jadi dalam akidah al-sunnah wal jamaah tak ada istilah imam wahid. Tidak ada. Betul-betul dia ambil, di copy daripada akidah syiah, akidah syiah. Jadi kita kena faham untuk konsep itu. Kami bila menghadapi masalah Abu Yah Zain, saya sendiri dengan kawan-kawan saya yang ada menjadi pengikut tegak masa di Jordan, pengikut tegak kepada Abu Yah, bahaslah. Saya gunakan mantik, gunakan kajak dia. Tapi dia tak boleh jawab. Tapi dia kata dia kias. Bagaimana dalam akidah boleh kias? Dia kias kepada Nabi Khadir, dia kata Nabi Khadir Zain. Dia kiaskan kepada Nabi Isa, dia kata Nabi Isa Zain. Kita kata Nabi Isa, kalau pun nak dikata baik, tapi kita tahu Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan nasnya dalam Al-Quran juga. Dan juga ada nasnya. Tapi yang Abu Yah, kita kata baik, nas dekat mana? Nasnya tak ada. Nasnya. Kalau ada pun daripada pemujah. Adakah pemujah itu Jibril? Adakah dia membawa wahyu? Berani. Okey, penyanjungan yang keterlaluan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. mereka sangat melampau-lampau di dalam menyanjung Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sehingga ada setengah syiah, terutama syiah Sabaiyah atau syiah Alawiyah, yang mengatakan bahawa Ali itu adalah anak Tuhan, terutama Aisyah adalah anak Tuhan. Terlampau sangat. Sedangkan sejarah membuktikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membai'ah Sayyidina Abu Bakar, membai'ah Sayyidina Uthman, membai'ah Sayyidina Umar. Menyatakan janji setia di atas pemerintahan ketiga-tiga sahabat yang mulia yang agung. Tiba-tiba orang Syiah mengatakan Sayyidina Ali sebenarnya dia yang sepatutnya diangkat menjadi khalifah, dan dia sebenarnya simpan dalam hati dan macam-macam. Sedang sejarah membuktikan bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhah sangat menghormati ketiga-tiga sahabat. Mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu akidah dalam Islam. Kalau tidak mengkafirkan pun, walaupun perkataan-perkataan yang digunakan itu sangat sesat, sekurang-kurangnya mereka memfasikkan sahabat, mengatakan sahabat ini berdosa besar kerana mengkhianati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini sangat berat bagi kita. Kita telah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashab, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, jangan sekali-kali kamu mencela, menghina para sahabat. Ika ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu yas'aluna. Mereka adalah umat yang terus pergi. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan, dan bagi kamu apa yang kamu kerjakan, dan kamu tidak sekali-kali akan ditanya atas apa yang mereka lakukan. Al-Quranmu. Yang kita bersibuk nak ungkit balik sejarah yang berlaku. Sayyidina Ali ini, bagaimana pemberian khalifah ini, bagaimana peperangan Jamal dan Siffin yang berlaku di kalangan sahabat, peran saudara di kalangan mereka. Kita nak bangkit dan kita nak menjadi hakim. Oh ini sahabat ini hafir macam, kalau tak hakim pun fasik, maksiat. Sedangkan nas Al-Quran menyebut bahawa Allah Ta'ala meredai mereka. Dia disebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala yang sebut begitu dalam Al-Quran, supaya kita diajar tarabbi an sahabah. Kita menyebutkan keredaan Allah ke atas sahabah ini kerana nas Al-Quran sebut. Tiba-tiba orang Syiah mengatakan sahabat ini laknat Allah, sahabat ini fasik, sahabat ini mengkhianat bahan. Sedangkan sahabat, bila sebut sahabat, imma sahabat itu di kalangan muhajirin, muhajirin dipuji. Wa imma di kalangan ansar, ansar dipuji oleh Al-Quran Al-Karim. Wa imma di kalangan yang datang selepasnya, itu golongan yang mendoakan mereka. Kita golongan yang datang selepas sahabat, golongan yang sepatutnya kita mendoakan sahabat, bukan mengutuk, bukan mengiman. Yang disebut dalam surah Al-Hajjah. Okey. Menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut-pengikut mereka adalah musuh Allah. Kalau dikaji dalam buku-buku di mana, sebab kita masih tingkat tak fokus. Kalau kita tiang saja, kita akan bawa menulis-tulisi dan sebagainya. Hanya Ali dan para imam sahaja yang menghafal dan menghimpun Al-Quran dengan sempurna menurut jawaban mereka. Sebab bila kita kerja pada mereka, kita tanya mana nas dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa disebut bahawa Ali pengganti. Sebab dia kata nas khalifah ada nas dia. Jadi mesti ada nas dalam Al-Quran yang menyebut bahawa Sayyidina Ali sebagai pengganti Rasulullah. Tapi tidak ada. Lalu dia mendakwa yang menjadi masalah Quran yang diriwayatkan oleh para sahabat itu telah pun dibuang tempat-tempat yang sebut nama Sayyidina Ali. Mereka menuduh kononnya para sahabat ini mengkhianati kita umat Islam dengan membuang perkataan-perkataan yang disebut nama Sayyidina Ali. Begitulah jahat mereka menuduh kononnya ahli sunnah telah mentakrib, telah menilai tentang Quran, menghalalkan nikah muta'ah, nikah yang telah diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pernah ada satu ucapan oleh masa surat perjanjian dari Presiden Iran, dia kata untuk kita menangani masalah seks bebas di kalangan pelajar-pelajar ini, maka saya mengumumkan supaya masa itu ingin mencerah, dia kata para pelajar mahasiswa mahasiswi mengamankan nikah muta'ah. Nah ini dipanggil sebagai nikah apa nama, sebagai pelacuran yang bersistem, pelacuran yang bersistem. Tapi sebenarnya tak ada sistem pun, sebab tidak patut pada binatang dan tidak patut pada dunia orang lain. walaupun sedikit, walaupun dengan kalimat saya boleh buat, kalimat tok boleh, sejam, dua jam, dua tiga minit boleh dalam satu. Dan dengan waktu lama yang orang kumpul tak hat pada empat puluh dua puluh dan tanpa saksi tanpa wali. Ini kalau pun dia tempat kumpul dengan pelajaran, kumpul dengan zina, cuma nanggung saja saja. Ini kan hadir akad sedikit. Ini menghalalkan nikah mut'ah. Ini telah disepakati oleh jemaah dan sunnah bagi jemaah bahwa nikah mut'ah itu bukan nikah tetapi adalah zina. Siapa yang mengamalkan nikah mut'ah maka boleh dikenakan hukuman had atau qud. Menambah syahadat disama kata wa ashadu anna aliyan bilhaq waliyullah termasuk dalam azan. Ditambah syahadat kita ashadu anna aliyah illallah naik kaki bau, tidak ada Tuhan naik Allah artinya naik kaki bau, lalu Muhammad surah Allah, kemudian dia tak ada anna aliyah bilhaq waliyullah, dan aku naik kaki bau Ali itu, dengan hakikatnya sebenar-benar adalah waliyullah. Maka ditambahlah juga di dalam bar pergilah ke Iran, kita dengar di anda, di Iran dan kita dapat ada pengikut-pengikut si'ah di Malaysia kalau di anda, di tempat-tempat di mahkamah takdir, panggung kena waliyullah anna yang dihak wali-wali. Dan bila akses dia disebut oleh ulama-ulama al-sunnah, bila dia buat satu bid'ah, dia akan menambah bid'ah-bid'ah yang lain. Kalau dia kata, dia naik saksi bahawa Ali adalah merupakan wali-wali, maka yang selepas Ali, imam-imam yang lain, semua wali-wali, pasal aku sebut Ali itu, sebut dari mesin. Kan? Kalau sebut semua kali, letih lagi ke. Azal kita dipanjang. Kan? Sebab dia buat bid'ah. Yang tak dibuat dan tak diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Menolak hadis yang diriwayatkan oleh Sunnah wal Jamaah sekalipun hadis mutawatir. Kitab yang kita sebut kitab yang paling fahih lepas Kitabullah, lepas Al-Quran iaitu Imam Bukhari dan paling Imam Muslim. Yang berbeza hadis yang dipakati bersama oleh Imam Bukhari dan Muslim, itulah kitab yang paling sahih di kalangan kita ahli sunnah wal jamaah berdasarkan kepada ilmu tanah ini, ilmu rijal. Tetapi bagi mereka, mereka menolak mentah-mentah. Sebab mereka hatta sahabat pun dituduh ditohmah dengan pelbagai tuduhan. Yang lagi banyak meriwayatkan hadis lagi banyak dituduh. Untuk umpama Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sahabat baca hadis, mesti jumpa Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Yang ini yang dipahami oleh orang kita yang membuat fatwa ini, supaya dapat membatalkan semua sumber hukum yang ada dalam hadis sunnah wal jamaah. Kesesatan pada syariah menolak ijma' ulama. Ya, tak ada masalah. Kalaupun semua ulama ijma' dalam masalah mut'ah, ijma' mengatakan mut'ah bukan nikah. Tapi dia agar dia putih untuk dia sebagai nikah. Dan dia menolak ijma'. Ijma' iaitu sepakatan semua ulama ahli sunnah wal jamaah. Menolak qiyas. Qiyas juga tidak digunakan dalam qiyas. Kemudian mengamalkan nikah mut'ah. Jadi ini tidak boleh. Kesesatan lain menjadi kubur dengan pesing dan jalan surga. Banyak macam-macam. Kalau kita baca dalam kitab qiyas ini macam-macam. Asal dia menziarah kubur alun baik lebih lagi tentang Hussein sebab dia ni yang dianggap telah terbunuh dan dibunuh oleh ahli sunnah padahal mereka yang membunuh tentang Hussein di Karbala sebenarnya bukan ahli sunnah tetapi yang membunuh itu adalah di kalangan Syiah Kufah ni. Dia sebut dalam kitab-kitab Syiah ni kemudian bakit menuju ke ini dan kitab ni menunjukkan bahawa yang membunuh itu sebenarnya adalah orang Syiah Kufah. Mereka yang membagi Imam Hussein itu pergi ke Karbala, ke Iraq. Kemudian mereka lah yang mengkhianati dan membunuh. Itu sebab setiap kali pulang Ashura, tengok apa dia buat. Dia rupakan diri dia, dia menangis, dia teriak dan macam-macam. Penyesalan di atas apa yang telah dia lakukan sendiri kepada Sayyidina Abu Hussein. Alhamdulillah. Cucu bagi dia kepada Allah. Kemudian dia rasa macam-macam hadis. Kalau ini menjadi misalnya nama kubur dengan Mesir ini macam dapat 100 kali haji, 100 kali umrah. Dan akhirnya mereka tak pergi Mekah. Pergi ke kubur-kubur imam mereka ataupun kubur keturunan seluruh badan kena 10 Muharram baru qada. Ini kalau orang awal di dalam kiah untuk menunjukkan penyesalan perlu dilukakan. Tapi di kalangan alim ulama yang tinggi-tinggi pangkat dia hanya pada dulu tapaku saja. Kan? Di kalangan awal tu macam-macam dia luka-luka macam. Dan ini kita pantau dalam negara kita. Kalau sampai itu berlaku dalam negara kita, ini menunjukkan kiah sudah mati hukum. Sebab sepatutnya dia tidak tunjuk perkara yang terumpamanya kepada kita. Sebab dia beramal dengan takdir. Tapi sampai ada perintah, bila dia mengatakan dia sudah begitu dominan, begitu kuat, dia akan tunjuk. Itu salah satu juga ini untuk menunjukkan bahawa mereka ini berani nak mempertahankan takdirnya. Hatta walau melukakan tubuh badan. Lihat apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Kashmir, tempat-tempat yang siap dominan, apa yang mereka lakukan kepada Ahli Sunnah Al-Jumlah. Menghina isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. Isteri Nabi tak dianggap sebagai keluarga, lakukan daripada keturunan Nabi SAW. Maka dihina dengan berbagai perhinaan, termasuk Aisyah SAW. Mengharuskan jamak sembahyang dalam semua keadaan. Bagi orang Syiah ada masalah jamak dalam apa pun keadaan. Musafir, dia tak musafir, boleh jamak kan? Boleh. Nak buat dulu dengan apa, nak buat maghrib dengan isyak, boleh kan? Walaupun dalam keadaan dia tidak bermusafir. Islam bukanlah syarat wajib haji. Ini antara fatwa syarat, fatwa yang dilakukan, yang bertentangan dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Wajib menyapu kedua kaki dan tidak memadai batu pada kedua. Jadi mana batu sudah mencukupi, tak perlu batu, kita mesti batu. Jadi dasar kerajaan banyak lagi macam ini. Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah menjadi pegangan kita. Mana-mana ajaran yang berkaitan dengan pemahaman dan amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah dilarang dan tidak penyebaran di kalangan masyarakat. Dan setiap kerajaan juga telah memutuskan dalam surat-surat ini kerajaan bahawa penolak Syiah antara ini surat yang amundi pada tahun 1956 silam majlis keselamatan negara pada tahun 1956 itu juga surat yang tempat majlis atau orang Islam Malaysia ke kali ke-27 pada tahun 1947. Isu Syiah kalau dibiarkan dia akan menjadi isu keselamatan. Sekali itu kita tidak mengurangi di zaman Tuan Mahathir itu dia pernah memanggil Duta Iran ke Malaysia dan diberi nasihat supaya jangan sekali-kali membawa paham Syiah di dalamnya negara. Cukup sekarang hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, kebudayaan, tetapi mereka sungguh juga untuk membawa masuk ajaran itu ke dalam negara. Dan kalau kita ingat pada tahun depan Maghribi, Morocco telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran hanya disebabkan oleh Iran telah sungguh untuk menyebarkan paham Syiah di dalam negara Maghribi ataupun Maroko. Sehingga ke tahap sebab ada di kalangan pendakwa-pendakwa Syiah yang dakwa koloni Maghrib itu sebenarnya asal asalnya adalah sebuah negara Syiah, termasuk juga Bahrain, termasuk juga Kuwait. Itu sebenarnya dipakai sebagai jual alamnya kan, negara-negara Syiah. Jadi mereka sangat-sangat kuat menjalankan dakwah untuk melebarluaskan paham mereka. Ini yang ditegur oleh Tukir Hukum Yusuf Al-Farbawi dalam perdebatan-perdebatan dia dengan pemimpin-pemimpin tinggi Syiah di Iran. Maksudnya Ahli Sunnah kita boleh bekerja sama dengan Syiah dari segi diplomasi. Hatta ketenteraan pun kalau sehingga mereka diserang musuh, diserang oleh Amerika dan sebagainya, tetapi kita takkan kompromi dalam perasaan akidah. Dan tolong orang Syiah jangan sebarkan Syiah di negara-negara Ahli Sunnah. Tapi mereka buat juga buat juga itu yang menjadi. Okay, jadi mengatakan fatwa tahun 1956 menetapkan bahawa Islam di Malaysia secara hanya mengikuti Islam yang berasal Ahli Sunnah Wal Jamaah. Akidah syariah menetapkan. Okay. Satu gambar-gambar sedikitnya cepat. Jadi terus kepada tajuk yang terus. Itu tak ada. Sampai itu pernah ya. Okay. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu ancaman Qadiani ataupun Ahmadi. Qadiani sebab kepada tempat, sebuah tempat di India yang namanya Qadiani. Ahmadiyah disebabkan kepada pengasas yang Qadiani, iaitu Mirza Ghulam Ahmad, namanya Ahmad. jam. Jam tu dalam konteks negara ini. Jemaah Ahmadiyah Muslim Malaysia. Jam ataupun jeng, okeylah. Maksudnya jemaah Ahmadiyah Muslim, tengok ada tu Muslim tu yang terbilang tu kan. Bagi dia dia bukan Muslim, tapi dia kata dia Muslim. Bahkan dia dikira sebagai minoriti Muslim di negara-negara barat, di Amerika, di Amerika, dia dikira sebagai Muslim kan? Dia bangga dan dia tunggu supaya khususnya negara kita deal dengan dia seolah-olah seperti mana yang dibuat di barat dan juga di Indonesia. Di Indonesia, mereka yang mensahkan Ahmadiyah atau Qadiyaniyah akan diambil tindakan undang-undang oleh pihak kuasa. Yang mutasyat Indonesia ni pun terbilang. Dia tak ada sebut dalam fatwa dia bahawa misi hanya Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan dia tak ada sebut bahawa Islam itu agama bagi Tuhan. Okey. Jadi Qadiyaniyah ini sangat bahaya. Bagi kita yang awam, kalau kita tengok dua orang seluruh besar ni macam tak boleh dulu kan? Dan jalur yang satu lagi tu, Tuhan Allah yang sebelah kanan tu lebih lebat kan. Sebab dia lebih lebat kan? Dia punya tempur pun lagi dasar. Jadi yang di sebelah kanan itu, itulah pengasas kepada ayat Ahmadiyah Qadiyaniyah. Mirza Ulam Ahmad. Dari sebelah kiri itu tak boleh berlaku. Kita kalau orang tak kenal lagi ulama besar kontemporari yang masih hidup kita juga hari ini, umurnya dah sekian 80-an tahun. Masa kami sanggup dia untuk dia dianugerahkan dengan anugerah hijrah pertama, hijrah dia ke jalan Banu Muntaharat. Dia kena duduk ke Banu Muntaharat. Tapi kalau dia budak dan fikrah ni, ilmu bahan apa tanya tak lah nak tutup bahan, semua dia lah Quran dan Sunnah semua dalam dari ini kan? Itulah ulama yang masih hidup pada hari ini. Jadi dia cucuk betul itu Al-Qurabah kan? Jadi kalau tengok pada zahir dia macam kubur kan? Ulama asal. Okey. Sama juga kita Islam yang benar Ahli Sunnah, kita ada masjid, Qadiyaniyah pun ada masjid. Tengok apa dia tulis kat masjid dari La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ni tak ada tak tahu. Jadi putera dan kembali pula dia tu ni masjid Qadiyani juga lah. Sebab tak ada ni dia tangkap ni jauh juga. Dan menurut putera di Qadiyani. Okey, jadi ini masjid putera lah. Yang sebelah kanan itu adalah masjid Qadiyani. Tengok, dia tu masjid Mubarak. Tengok, dia tu ni masjid dalam bahasa Arab. Dia tulis masjid, memang masjid, bagi dia itu masjid. Dan dia tulis pula La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita kalau tak tahu, kita pergi ambil air semayang apa itu, semayang itu, semayang pula macam ni. Sedangkan dia kau, kerja ni Ahmadi. Tengok buku dia pula, sama ni. Kalau yang di sebelah kanan itu, itu dia tulis oleh ada cucu Abu Al-A'la Al-Mawduni, orang-orang besar di India. Nama ni Tazkirah berarti Islam. Tazkirah nama. Bila sebut Tazkirah ni satu mustalah, satu istilah Islam. Istilah Islam. Kita tak pinjam dari Kristian, dia orang India. Ini istilah Islam. Sebut Tazkirah orang faham. Tazkirah ni istilah Islam. Tapi kitab yang menjadi asas rujukan dalam agama Qadiyani ni adalah Tazkirah juga. Tengok kitab ni Tazkirah. Iaitu himpunan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Tadi ikut saya jadi pengasas dia. Wahyu, dianggap sebagai wahyu sama taraf dengan Al-Quran. Kalau kita nama Al-Quran, maka yang dia Tazkirah nama. Selagi bulan kita pergi ke kedai, tengok Tazkirah orang ini, Islam, kita pun beli. Tapi memang orang pun tak faham. Bukan bahasa Arab. Ini bahasa apa nama? Urdu. Okay. Luaran kesekitian di bagi saya juga, Qadiyani juga mengucap syahadah yang sama. Kalau dia mengucap, sama dengan itu. Tak boleh. Mengaku Allah Ta'ala itu esok. Mengaku. Dan ini yang dia hujahkan. Kalau tuan dia kata dia nak ajak berdebat dengan kita, dia akan sebut benda ini. Kami mengucap sama dengan kamu. Kami mengaku Allah Ta'ala itu esok. Jangan peduli. Sebab kita ada poin lain yang kita nak tunjuk kepada ini. Bukan ini poin. Dia mengajak kami punya masalah dia itu kan? Mengaku kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku. Ketika kami bukan macam ajaran sesat lain, tak mengaku Nabi. Kami bukan macam Islam liberal ni. Kan? Yang menganggap bahawa Muhammad itu rijal, nahnu rijal, wahum rijal. Kan? Muhammad itu manusia, kami manusia. Kalau dia boleh cakap, kami boleh cakap. Tapi tak menjadi Islam liberal. Kami mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Oh, kalau kita tengok orang yang bahagia, bukan orang lain orang itu, kan? Oh, dia ni kan bahagia. Beriman kepada Al-Quran. Berpercaya kepada Al-Quran. Bila dia cari kepada kerasulan Nabi kita, Muhammad SAW, kenapa dia cari kepada Al-Quran? Beriman kepada hari kiamat. Kamu? Tidak. Kelima-lima rupa iman kita ini. Semua, apa nama, mereka percaya. Ataupun, apa nama, rupun tangan. Semua mereka percaya. Tak ada masalah. Tak ada yang mereka tolak. Malaikat, kitab-kitab, semua percaya. Kan? Okay. Jadi kita lihat latar belakang. Diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadian di India. Berasal dari sebuah tempat dalam Qadian. Okay. Lahir pada 1839, mati pada 1908 ketika umur 69 tahun. Mempelajari ilmu nahwu, mantik dan falsafah. Tengok dia belajar. Nahwu, mantik dan falsafah. Sedang berguru tapi tak berguru dalam Al-Quran, tafsir dan hadis. Sebab ni background pendidikan ni penting. Saya tak ajar highlightkan ni. Jadi dia berguru dalam ilmu nahwu, mantik dan falsafah. Kali tengok, cuba macam tu dia berasa. Tapi tak berguru dalam soal Al-Quran, tafsir dan hadis. Bermakna ketika dia nak deal dengan Al-Quran, tafsir dan hadis, dia tidak ada disiplin. Kan? Dia tidak ada disiplin kerana dia tidak belajar. Metodnya bagaimana? Nak memahami Al-Quran. Lebih-lebih lagi. Apa nama tafsir dan hadis. Pada 1885 mengaku sebagai mujaddid. Mengaku sebagai mujaddid. 1891 mengaku sebagai Imam Mahdi Al-Munbalah. Okay. Dia cepat dia naik pangkat kan? Dia pada menjadi naik pangkat dalam tempoh 6 tahun saja jadi Imam Mahdi lah. Okey, macam kita 41 naik pokok 4 kan? 10 tahun ke tahun? 10 tahun kan? Tahun yang sama juga naik pangkat kan? Jadi Al-Masih. Al-Masih ni yang ni, yang ditunggu-tunggu. Tahun 1901 akhirnya mengaku sebagai Nabi. Ini kira turun ni. Pakai ni macam ni. Okay. Jadi Nabi itu Al-Masih itu sebenarnya dan Nabi lah. Maksud Al-Masih itu iaitu Nabi Isa. Okay. Tapi dia tak wahir. Dia pakai nama gelaran tadi. Akhirnya tahun 1901 dia pun mengaku dia sebenarnya adalah Nabi. Jadi, ada background dia tentang tapi tak perlu tentang dia. Okay. Demi Allah, antara kata-kata dia dalam kitab tersirah dia tadi. Kitab yang ditanggap macam Quran bagi kepada dia. Demi Allah yang nyawa saya di tangannya, dialah yang telah mengutus dan menamakan saya Nabi. Inilah problem kodian. Dan cukuplah ini satu-satunya problem yang ada dalam kodian ini sehingga menyebabkan para ulama Islam sepakat bahawa kodian ini terkeluar dari perikisan. Murtad. Dan setiap orang yang masuk dalam kodian ini masuk hukum murtad. Murtad terkeluar dari perikisan. Kerana mengakui ada Nabi sebab Nabi Muhammad terbaru ayat berselah yang termasuk dalam ulama minat diri baru perkara yang wajib diketahui dalam agama secara darurat. Masuk ke Islam, seorang masuk ke Islam, kita kena jelas Muhammad itu adalah Nabi penusuk kepada Islam. Kita beritahu baik jangan nanti jadi silap. Ada pula mengaku dia jadi Nabi ataupun dia mengaku ada orang lain yang jadi Nabi. Inilah yang menjadi kesilapan utama yang di dalam perjalanan itu bila dia mengaku dia sebagai Nabi. Maksud tak ada guna dia beriman dengan rukun-rukun iman yang mungkin dia akan hujah sampai awal ni. Kerana dia tak ada beza. Okay. Antara dakwaan dia mendakwa menerima wahyu dalam khutbah ilhamnya, dalam khutbah ilhamnya, Mirza Ghulam Ahmad mengatakan dia sebut, ini adalah kitab yang telah diilhamkan oleh Tuhan kepada itu pada satu hari daripada hari-hari perayaan malam ini adalah hakikat yang diwahyukan Tuhan kepada kita. mendakwa ada mukjizat. Nah, ini lalu dia sebenarnya bulan yang terang menjadi gerhana kerana saya. Masakan dapat saya menafikan bulan dan matahari menjadi pucat kerana saya. Kan boleh itu. Padahal ini belum dia lagi dah gerhana, ini kan bulan kan? Dia kata agaknya dia baru tahu bulan gerhana kan? Jadi dia kata kerana dia itu lah mukjizat kan? Sebab seorang nanti pasti ada mukjizat. Jadi dia tak ada mukjizat, maka dia reka-reka lah konon-kononnya. Apa dia yang lagi juga adalah hasil daripada mukjizat. Memuji Inggeris dan memasukkan jihad. Padiannya memang mereka banyak bekerja sama dengan Inggeris di India berikutnya. Dan akhirnya memasukkan jihad. Ibadah haji di Padian, menunaikan haji di Padian, haji kering dan kosong. Sumpah-sumpah halikan. Saya akan lihat seperti itu. Jadi ajaran dia yang paling pertama seperti yang dia sebut tadi, bahawa dia mengaku dia adalah anak Nabi. Dan dia mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam dalam peristiwa dia cuba disalib, dia cuba disalib oleh orang apa nama Yahudi. Nabi Isa ini dia kata memang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, diselamatkan oleh Allah. Kemudian Nabi Isa dia pergi merantau. Akhirnya dia masuk ke India dan dia meninggal dunia di Kashmir. Dia meninggal dunia di mana di Kashmir. Dan di situlah dia kata maknanya negara India merupakan negara tapak Al-Masih, maknanya Al-Masih yang asal. Dia itu Nabi Nabi Isa. Jadi Nabi Isa yang kita tunggu-tunggu itu sebenarnya lah meninggal dunia. Yang kita anggap yang Quran sebut baru Allah ilaih. Dan kalau ikut Al-Quran mengatakan bahawa dia tidak mati sekali, tidak mati dulu, tetapi dia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kata ulama antara Ibn Abbas, Sahaba, dia mengatakan yang dimaksudkan pada Allah Azza wa Jalla itu adalah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia hidup di bumi dan akan turun ke bumi. Dan ada yang banyak menyebut bahawa Nabi Isa akan turun ke bumi. Jadi tuan-tuan, ini dalam semua, dia kata sebenarnya dah mati. Yang ada adalah Al-Masih lain yang ditunggu-tunggu, yang sifatnya serupa dengan Isa. Tak lain tak bukan orang itu adalah Mirza bin Ahmad. Bila kita berbaca hadis-hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim, dia kata kita tak ambil pada namanya. Isa itu bukan yang dimaksud oleh hadis itu nama Isa, tetapi sifat Isa yang dia guna mantik dan digunakan. Pasal dia tak mengaji hadis tafsir Quran, dia tak mengaji secara disiplin. Tapi yang dia ajak dia belajar nak mantik dan falsafah. Ini pun mantik, yang kita masuk di situ adalah sifat Isa. Nah, jadi Mirza Ulam Ahmad ini adalah bersifat dengan sifat ini Isa. Dia lah sebenarnya Al-Masih dan dia lah sebenarnya Nabi. Itu sebab dia mengaku bahawa dia adalah Nabi. Dan dia telah meninggal dunia juga. 1908 meninggal dunia. Dan yang ada sekarang ini adalah Khalifatul Masih. Ada pula peluang dia punya ideologi baru, iaitu pengganti Al-Masih. Dia tiga dulu. Kalau kita ada Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Khalifah Abu Bakar, ada Khalifah Umar, ada sebagainya. Sekarang pergiannya ada Khalifah pula. Nabi dia dah meninggal, yang ada sekarang adalah pengganti. Sekarang ni dah masuk pengganti yang kering. Pengganti yang kering, Khalifatul Rasul Mirza Ulam Mansur Ahmad. Nah, ini merupakan Khalifah yang kering, yang sangat diagung-agungkan oleh orang perjalanan pada hari ini. Duduk di London tu ni. Itu yang boleh. Sebab dia dapat dia macam-macam. Tahu negara sekolah ini itulah keadaan dia. Jadi muslim dan muslimat yang berhormat Allah SWT, akhirnya ajaran perjalanan terbukti kebatilannya dalam satu sumpah mubahan yang berlaku antara seorang ulama besar di India, iaitu pada itu Imam Pan Ahimah. Jadi Mirza telah cuba mencabar Maulana Penakbar ini untuk bermubahalah. Bermubahalah macam Nabi SAW mencabar kecil ataupun Nasrani Bani Nadirat untuk bermubahalah tentang soal Nabi Isa. Nabi SAW mengatakan bahawa Nabi Isa adalah seorang Nabi, seorang manusia. Cumanya dia tidak dilahirkan melalui jalan biasa. Tapi orang Kristian mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Allah. Nabi kata tak apa, kalau dia Lalu turun ayat, kata Al-Quran, "Faman hajaba fitna ja'in al-'ain faqul ta'ala yarhamna an nawwa'na wa nisa'na wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'alna Allah 'ala al-kadhib." Mari kita membahas. Kamu nak bantah sesuatu yang telah jelas terang dan nyata. Kalau nak bantah juga, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah Taala, "Ta'ala lahu arna'ana wa arna'." Mari kita kumpul tentang anak-anak kita, isteri-isteri kita. Kamu, kau geng kamu, geng aku. Kita sama-sama kumpul ramai-ramai. Summa nabtahil, kemudian kita buat sumpah mubahana. Karena ja'allah anak Allah anak ini. Kita letakkan laknat Allah ke atas mana-mana yang berdusta. Itu baru mubahana. Mubahana ini nak membezakan antara yang hak dan batil yang melibat masalah umum. Bukan melibat benda duduk sikit-sikit. Untuk pribadi-pribadi ini tak payah mubahlah. Tapi kalau melibatkan masalah umum, nak membezakan antara yang hak dan yang batil, macam tadi Rasulullah nak bezakan, benarkah Isa itu sebenarnya anak Tuhan atau dia seorang manusia yang itu? Tapi Kristian yang terlalu banyak jurat tak berani. Sebab dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati benar, tak berani dia sumpah. Tapi Mirza Ghulam Ahmad berani, maka dia pun buat. Dan dia yang sabar Maulana Tuhan. Dia berkata, "Jika saya ini pembohong dan penipu, maka saya akan mati pada masa kau masih hidup, kerana saya tahu bahawa hidup seorang pembohong itu tidak akan panjang. Dia akan mati sebagai seorang yang gagal pada masa lawan masih hidup. Tetapi jika saya bukan pembohong malah diutuskan Allah dan juga berada mati dan dijanjikan, maka saya harap dengan kekuasaan Allah kau tidak akan dapat dari balasan. Dengan itu justru balasan itu hanya di tangan Allah. Maka penyakit yang mematikan manusia setahun tidak terkena dengan kau selagi saya masih hidup sebagai yang mungkin saya pembohong." Setahun selepas itu, pada 25 bulan 5/1998, Mirza jatuh sakit kiri-kiri dan seterang tahun pada kecepatan hari yang dia meninggal. Dia makan sumpah di sini. Jadi ubahlah kita, mana-mana ajaran besar, kalau dia berani buat, kira. Apa hari kehal, berani dia buat. Ayah pilih, kalau dia berani buat. Mubahlah. Dia akan membezakan antara yang hak dan yang batil. Allah yang akan menentukan. Okey, fatwa tentang ajaran fardiyah ini tidak sangat clear lah. Bahawa dalam fatwa kemasaan tahun 84 fardiyahnya dan juga kemajar satu kumpulan tadi sama yang berbeza, kumpulan yang sama. Puan yang terkeluar dari Islam yang tidak berhubungan hak-hak bagi orang Islam termasuk untuk hubungan dalam tanah perkumpulan Islam bursa. Sebab dia mungkin terdapat perkara yang wajib dimaklumi dalam agama. Kalau ada sebut macam yang Muhammad Muhammad Al-Ahari yang menjadi kumpulan yang Rasulullah yang kata dengan ini, tidaklah Nabi Muhammad itu bakul kepada salah seorang lelaki di kalangan kamu, tetapi dia adalah seorang Rasul dan penuntut kepada segala yang lain. Tengok sama mana tafsir sekalipun, bila sebut kata dengan Nabi ini, makna kata dengan Nabi ini penuntut kepada Nabi ini. Tiba-tiba ada pula Nabi lain. Sebab di zaman selepas wafatan Rasulullah itu, bila lahir penutup yang berkata Al-Aswad Al-Ansi, maka diperani oleh khalifah yang lepas. Sebab jelas, siapa saja yang mengaku Rasul, mengaku Nabi, maka wajib diperani. Dan dia murtad terkeluar dari Islam. Okay. Itu juga dalam majlis raja-raja. Nah, itu keputusan ini sebenarnya bukanlah keputusan yang hanya dibuat oleh negara kita, tetapi negara kita cuma ambil keputusan yang telah diputus di peringkat dunia. Seperti mana yang telah diputuskan oleh Akademi Islam adalah Majmah Kepulis Islam Tuan pada satu nama saya itu. Tapi memang dalam sana tentang masalah kandian yang ada. Okey, simpulannya dia mengagungkan akal lebih daripada nas. Kalau kita lihat kandian ini banyak berhujah menggunakan akal lebih daripada nas. Menyalahi al-sunnah wal-jamaah dalam berkhiyat, menyalahi masyarakat, iaitu sumber-sumber hukum kita, Al-Quran, sunnah, jamaah dan khiyat, menyalahi ma'imam yang dihidup barulah, kali yang wajib kita tahu dalam agama, pada yang sesat, menyesatkan murtad dan keluar daripada ini. Cuma ditanya ada dikasi perundangan, bila kita kata murtad itu ada dikasi perundangan. Seperti Pak Mahfud, kita ada misalnya, sebab kalau dah murtad, kita tak boleh menyesatkan bahawa itu masyarakat. Okay. Kemudian kita pergi yang seterusnya dengan waktu yang sangat singkat ini, ancaman Islam liberal. Okey. Itu gambar itu ada sedikit maksudnya tak. Kan. itu merupakan gambar seorang profesor dalam bidang studi yang bernama Amin Nawawi. Dia sedang mengimamkan solat Jumaat dengan dimakmumkan oleh lelaki dan wanita dalam sub yang bertaburan di ada orang lelaki duduk sebelah perempuan dan ada yang tak pakai tudung. Yang tak pakai tudung tu sebenarnya Tok Bilal dia. Bukan Tok Bilal lah, Mak Bilal. Sebab mereka ni memperjuangkan emansipasi wanita, memperjuangkan apa namanya persamaan gender. Jadi kalau orang lelaki boleh azan, maka perempuan boleh azan. Jadi isu ini timbul pada tahun 2005. Timbul pada tahun 2005 bila Amin Nawawi dia pergi ke beberapa buah masjid di New York untuk dia propos diri dia bagi imam jemaah. Tetapi alhamdulillah semua masjid yang ada di sekitar New York pada ketika itu tolak. Sehingga akhirnya ada sebuah couple katedral yang bersetuju, sebuah gereja itu bersetuju untuk menerima tawaran daripada Amin Nawawi. Lalu dia pun bawa dia punya grup dia ke gereja tersebut untuk dia menjadi khatib dan juga imam jemaah pada hari ini. Dan dia bawa semua press dari seluruh media untuk buat liputan ke seluruh dunia untuk menunjukkan bahawa Islam yang dibawa oleh dia adalah Islam yang progresif. Progresif kalau ikut bahasa Parishino dalam buku dia berarti progresif Islam. Tapi sebenarnya ada beza dengan Islam liberal ataupun liberal Islam. Okay, jadi PIL di Malaysia ini sebenarnya adalah pentias daripada Indonesia meluas pada pertengahan tahun 2001 termasuk perubahan di Indonesia meluas pada tahun 2001. Tapi sebenarnya telah bertapak seawal tahun 70-an dibawa oleh Menteri Majid hasil daripada perguruan dia dengan Fazlur Rahman di Amerika Syarikat. Perguruan apa? Perguruan dalam bidang tafsir. Mentafsirkan Al-Quran menurut kaedah dunia kita, cara sistem mentafsirkan Bible dengan mengkritik teks-teks Bible. Itu yang dipelajari oleh Menteri Majid dibawa balik ke Indonesia. Maka dia cuba untuk mengkritik Al-Quran negeri dan juga mana-mana hukum hakam syariah seperti mana yang dibuat oleh orang Kristian terhadap kitab suci mereka. Dan seawal tahun 70-an dan menjadi terdiri pada tahun 2001 sehingga tertubuhnya sebuah organisasi yang berdaftar iaitu Jaringan Islam di Liberal dan di Indonesia. Jadi tersebarlah ke Malaysia pentias. Disebarkan oleh diri di sana di Indonesia melalui pelbagai cara, akhbar, radio, web dan sebagainya. Tapi di Malaysia alhamdulillah, alhamdulillah di Malaysia tak sampai takat itu lagi. Nah, pendokong utama pemikiran nasional liberal ini adalah Menteri Majid yang di atas sebelah kiri kita. Dia dikendali oleh beberapa orang pemimpin muda seperti Syaw Kani yang di bawah itu, oleh Dr. Abdullah sebelah kanan kita itu. Seperti Syaw Kani lulusan dari aspek dua dia dan dia ni sangat maknanya itu dia boleh menguasai dua bahasa, bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Dia bekerjasama dengan para intelektual penulis serta ahli akademik di seluruh dunia, bukan hanya setempat tetapi juga bekerjasama dengan jaringan nasional termasuk apa nama Indonesia ini. Kita juga dikaitkan apa nama maknanya kumpulan-kumpulan liberal yang ada di Malaysia ini walaupun tidak ada organisasi yang teratur tetapi mereka memang punya connection dengan Indonesia dan jaringan Islam liberal di seluruh dunia. Fenomena, saya tak lebih mudah sebenarnya fenomena dia di Malaysia kan? Kalau bentang dari akademik mungkin payah belum dapat ini. Okay. Tak minat belajar agama antara fenomena Islam liberal ini dia tak minat belajar agama. Maksud bagaimana? Agama ini ada di sini. Kalau kita nak belajar Al-Quran, ada di sini. Kena study di sini Al-Quran. Iaitu volume Al-Quran. Metod bagaimana nak tafsir, ada ayat yang umum, ada ayat yang khusus. Kita macam, ada di sini. Begitu juga dalam amal ibadah kita. Ada di sini di sini. Kena belajar fik, kena pergi masjid untuk belajar. Tak boleh solat sama mandai. Jadi, antara fenomena Islam liberal, dia tak minat belajar agama. Dia ambil agama mengikut tafsiran yang dia punya. Itu fenomena Islam liberal. Agama tak boleh enjoy. Islam liberal dia anti halal dan haram. Ada satu tulisan dalam negara kita, saya tak sebutkan pula. yang menyebut bahawa halal dan haram ini direktur oleh ulama. Hal ini tercetus pada zaman Abbasiyah. Jadi umat Islam sudah ada kondisi, kita punya payah sudah besar. Ulama Islam ini tak ada kerja lain yang maksud dia mereka. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Ini rekaan ulama dia. Dan itu bagaimana dengan hadis Rasulullah yang menyebut innal halal dan innal haram dan innal bainahum ma'bud terlihat. Quran menyebut halal, halal, halal, haram. Istilah itu diambil daripada Quran dan hadis. Tapi bagi ulama ini, dia kata yang bebaskan Islam ini dari rigid, tidak liberal, tidak bebas adalah kerana ahli ulama yang suka dan menetapkan ini halal dan ini haram. Mereka membenci istilah keluar dari kurungan agama. Islam liberal menganggap bahawa orang yang beragama dengan mengikut disiplin ini adalah sebagai orang yang terkurung dalam penjara agama, tidak bebas. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini pantang, itu pantang. Jadi Islam liberal dia nak mengajak supaya kita keluar daripada kurungan agama atau kongkongan. Agama itu hal masing-masing. Nah, ini termasuk dalam private liberty yang diperjuangkan oleh orang-orang liberal. Dia kata ini merupakan hak penang individu masing-masing. Sebab kubur lain-lain. Kan lalu kita dengar kubur lain-lain. Kita boleh jawab, kita kata sebab kubur lain-lain itulah kita nak selamatkan dia. Kalau kubur sama, mungkin dia selamat. Orang Syiah, orang Syiah ni buat-buat. Seboleh-boleh ni, bila ada di kalangan orang awam mereka yang meninggal dunia, kalau boleh dia nak kumpulkan orang itu Nah itu bukan satu kepentingan. Maksudnya kalau ini semua itu hatinya tak berdik dengan Allah Ta'ala, dia tak pakai tudung, dia itu sebenarnya lebih baik lagi daripada yang berdik. Jadi dia tak pedulikan ayat apa pun. Ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabihinna. Ayat itu jelas menyatakan bahawa wahai nabi, beritahu kepada isteri kamu, beritahu kepada perempuan-perempuan, anak-anak perempuan kamu dan juga kaum wanita muslimin supaya mengenakan tudung. Dia tak bunyi. Yang penting dia kata Al-Quran merekankan takwa. Jadi kalau dia itu bertakwa walaupun dia tak pakai tudung, terus. Jadi nas-nas Al-Quran itu dia tidak lihat secara literal. Sedangkan ada hukum-hukum yang muktamad yang kita kena pegang secara literal. Tak boleh kita tolak. Ada nas-nas yang membentuk umum. Tapi mereka semua umumkan. Dia semua mengambil spirit tadi. Dianggap banyak spirit roh tadi. Jadi yang penting apapun berhati. Begalu tak? Ini fenomena alam. Libra, tak ada masalah. Sebab termasuk dalam hak atas diri. Terdedah aurat, patut. Ini semua gambar yang sudah dia ada kaitan yang ambil. Seks bebas, tak ada masalah bagi mereka. Untuk menjadi seorang biseksual ke, nak jadi homoseksual ke, semua boleh. Nak jadi transseksual ke, nak tukar-tukar jantina, tukar-tukar pasangan, semua boleh, tak ada masalah. Kali itu hak atas diri. Dan agama tidak pernah untuk membendung hak atas seseorang. Menurut Islam kita, dia nak bawa budaya apapun, bentuk apapun dalam agama dia itu tidak mengapa bagi mereka. Hiburan yang melampau termasuk dalam fenomena liberal. Sebab liberal ni sama ada merujuk pada liberty, being liberal, menjadi seorang liberal, ataupun liberating, bebas, membebaskan sesuatu. Jadi dia nak membebaskan daripada kongkongan-kongkongan agama antara itu dengan cara hedonisme. Dengan cara berdibu dengan sempurna yang melampau. Pejabat agama, no. Sangat dimisi. Terus pembaca buku yang ditulis oleh pihak yang cenderung kepada pemikiran liberal, yang sangat mereka benci adalah pihak berkuasa agama. Sebab telah mencerobok hak atas individu mereka untuk beragama. Fatwa, no. Ini sangat dimisi oleh mereka. Bila kita keluarkan fatwa yoga, yoga tu tak kena pun kat saya, kan? Tapi dia di sini, kan? Sebab dia terakhir, dia kata itu hak individu, kan? Tak sepatutnya fatwa mengikat hak individu untuk melakukan sesuatu, kan? Sangat memiliki fatwa Masjid Surau, no. So, of course, kan? Mereka sangat memiliki Masjid Surau. Sebab Masjid Surau adalah tempat kita menyebarkan disiplin agama ini. Kemudian anti hukum, kan? Apa hukum mereka itu berlawan melalui jalan timur, kan? Seorang yang murtad tak boleh ke mahkamah syariah, memang takkan dapat lah. Lalu dibawa ke mahkamah timur, kan? Untuk mendapatkan hak bagi seorang itu murtad, itu keluar dari boleh. Jadi mereka sangat anti terhadap hukum, kan? Negara Islam, no. Tidak ada negara Islam, kan? Ini sebenarnya bukan itu baru, pernah dibawa oleh buat kali tahun oleh Dr. Ahmad Malik, seorang ulama di Al-Azhar, dalam buku dia iaitu Al-Islam wa Usul al-Hukum, Islam dan juga politik kenegaraan. Jadi buku itu bila dikaji oleh ulama-ulama Al-Azhar, didapati bahawa dia telah menolak politik di dalam Islam. Lalu ulama-ulama Al-Azhar panggil dengan satu majlis dan diputuskan supaya PhD dia ditarik balik. Tadi doktor dia dan tinggallah tadi waktu ditarik balik disebabkan menolak negara ataupun menolak politik di dalam si. Dia menganggap Islam itu hanya perkara peribadi semata-mata. Tidak ada pemerintah Islam, tak ada jabatan agama, pihak berkuasa agama ini atau benda semua ini. Sedangkan Islam itu hanyalah aturan peribadi semata-mata. Okay. Perjuangan gender anak kuat, ini antara contohlah satu kempen yang dibuat oleh pihak sister Islam. Projek sentuh dia sempurna seksualiti dan tubuh 16 hari aktivism menentang keganasan terhadap wanita. Macam-macam dia kata setiap orang wanita tu dia ada hak terhadap seksualiti dia. Dia nak buat apa pun, kan? Dia nak tukar jantina dia, dia nak tukar pasangan ke apa, itu hak pribadi dia, kan? Dia nak jadi tomboy, dia nak jadi pengkit ke apa, itu dia tempatan, kan? bukan orang lain. Asas pemikiran Islam liberal ini sangat jelas, sebab dia besar kepada liberty, ekonomi pun tidak tertinggi. Kalau nak bincang saja, mereka ini sangat berpegang kepada kebebasan pribadi. Termasuklah pemikiran yang bertindak, keputusan apa-apa pun, bagi mereka itu hak pribadi seseorang yang diberi secara mutlak oleh Allah Ta'ala. Kalau itu bertindak, saya juga masih kita mudah di sini sebenarnya. Islam liberal ini akhirnya kita telah putuskan sebagai ajaran yang sesat lagi menyesatkan dalam jadual fatwa kali ke-74 pada tahun 2006. Dan alhamdulillah di dari itu saya ini tak ada satu organisasi yang berani mengisytihar tentang itu pada Islam liberal seperti di Indonesia. Tetapi yang guna method itu ada, dan yang ini kita selalu panggil dan kita bincang. Dan yang itu yang saya sebut tadi lah, sistem Islam. Kakak ini belum ada fatwa lagi lah, kakak ini Islam. Tetapi fatwa tentang Islam liberal yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahawa mana-mana pihak atau individu yang cuba nak membawa Islam liberal, dia tahu bahawa pergerakan dia, tindakan dia dan idea-idea dia tidak akan diperhatikan oleh pihak berbuat. Jadi tuan-tuan dengan iman insyaAllah saya juga cukuplah sekadar dalam masa satu setengah jam ini tentang tiga topik yang saya rasa ini luar biasa. Pertama, lalu kita cuba. Jadi alhamdulillah, walaupun saya anggap tuan-tuan dan perempuan dapat memahami walaupun tak banyak tak pun mungkin ibadah kita dalam bulan puasa ini kalau dapat isi Allah Ta'ala yang diorkan banyak kan? Alhamdulillah. Jadi setelah itu sahaja yang baik kepada Allah Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu